إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Sesungguhnya sebesar-besar karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya yang utama. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya yang paling mulia. Sayyidul Awwalun, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari diri mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, yang membersihkan mereka, mensucikan mereka dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dan mengajari mereka Alkitab dan Al-Hikmah, sekalipun mereka sebelumnya dalam keadaan sesat yang nyata. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara ketaatan kepada dirinya Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam di berbagai tempat di dalam Al-Qur'an. 30 lebih tempat. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengaitkan namanya dengan nama rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam persaksian dua kalimat syahadat, di dalam lafaz adzan, dan di tempat-tempat yang lainnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mentaati rasulnya, memerintahkan kepada semua astaqalain, jin dan manusia, agar mentaati rasulnya, agar mengikuti syariatnya, agar membenarkan kabar-kabarnya, dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan hanya dengan apa yang disyariatkan oleh nabinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara ayat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mengaitkan dirinya dengan nabinya, yaitu wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Barang siapa yang taat kepada rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya kami tidak mengutusmu, wahai Nabi, untuk menjaga mereka. Demikian juga, Qul ati'ullaha war rasul. Katakanlah, wahai Nabi, taatilah Allah dan ar-rasul. Fa in tawallau, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jika mereka berpaling, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak sah keimanan seorang hamba kecuali harus dengan mempersaksikan dua persaksian, yaitu persaksian syahadat la ilaha illallah dan persaksian syahadat Muhammadur Rasulullah. Tidak ada sesembahan yang hak, yang benar untuk diibadahi, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Dan persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Utusan Allah Subhanahu wa taala kepada as-saqalain, kepada jin dan manusia secara menyeluruh sepanjang masa sampai akhir kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu merupakan wujud dari persaksian dua kalimat syahadat. Persaksian dua kalimat syahadat menuntut kita untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengimani as-sunnah dan mengamalkan as-sunnah. Di sana ada orang-orang yang mengingkari as-sunnah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala yushiku rajulun syab'anu ala arikatihi. Hampir-hampir ada, akan datang, sudah dekat, seorang laki-laki yang kekenyangan di atas sofa-sofanya. Yaqulu alaikum bihadal Qur'an. Dia mengatakan, wajib atas kalian untuk berpegang dengan Qur'an ini saja. Fama wajattum fihi min halalin fahilluhu. Wama wajattum fihi min haramin faharrimuhu. Apa yang kalian dapatkan di dalam Al-Quran halal, maka halalkan. Apa yang kalian dapatkan di dalam Al-Quran haram, maka haramkan. Yakni, orang ini hanya mengimani Al-Quran saja. Namun terhadap As-Sunnah, dia mengingkarinya. Mengingkari. Tidak mengimani As-Sunnah. Padahal Al-Quran sendiri telah membimbing kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kalian, yang berikan kepada apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kalian, maka ambillah. Dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang bagi kalian, maka berhentilah. Ini Al-Qur'an membimbing kita untuk mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi Al-Kitab, Al-Qur'an, dan wa mithlahu ma'ahu, dan yang semisalnya bersamanya. Semisal Al-Qur'an bersama Al-Qur'an, apa itu? As-Sunnah. Jadi harus kedua-duanya, Al-Kitab dan As-Sunnah, mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan As-Sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara wujud keimanan atau wujud dari persaksian tuntutan persaksian syahadat Muhammadur Rasulullah, kita dituntut, kita bersaksi bahwa La ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Ada tuntutannya. Tidak hanya kita berucap kemudian sudah selesai. Ada tuntutannya. Di antara tuntutan syahadat Muhammad Rasulullah adalah ala ya'budullaha illa bima syara'. Janganlah, yaitu tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Ya. Tidaklah beribadah kepada Allah kecuali apa yang disyariatkan oleh nabinya. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah apa saja itu harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh nabinya, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh nabinya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak boleh dengan hawa nafsu, dengan keinginan menurut kita baik kemudian kita amalkan. Demikian juga tidak boleh dengan kebid'ahan yang diada-adakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya, maka itu merupakan sebesar-besar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan sebesar-besar mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang jauh dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam maka akan berkurang agamanya. Demikian juga yang lebih jauh lagi akan muncul darinya kesyirikan dan kebid'ahan. Tidak seperti orang yang dekat mengikuti Nabi, mengikuti petunjuk nabinya, dia akan terhindar dari kesyirikan dan kebid'ahan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang mentaati Rasulnya, ini merupakan tanda, alamat betul-betul dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, jujur dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang jujur, maka dia akan mengikuti nabinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Nabi, jika kalian mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi seorang yang menjalankan apa yang mencontoh nabinya sallallahu alaihi wasallam, seorang yang mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah betul-betul orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga seorang yang memiliki keimanan yang hakiki, keimanan yang sebenar-benarnya, maka dia menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai imam, menjadikan Nabi sebagai qudwah, menjadikan ucapannya, dia mengikuti ucapannya. Jadi menjadikan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam diikuti. Demikian juga sunnah-sunnahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Rabbmu, mereka itu tidak beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka itu berhukum kepadamu, wahai Nabi, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian tidak didapati pada diri-diri mereka kesempitan terhadap apa yang telah diputuskan oleh dirimu, wahai Nabi. Wa yusallimu taslima. Dan mereka menerima dengan sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnahnya kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa ini akan menyebabkan masuk dalam surga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti sunnah dengan sebenar-benarnya, ini akan menyebabkan masuk dalam surga. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Qalu ya Rasulullah, waman aba, waman ya'ba? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga? Qala man ata'ani dakhala al-jannah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk dalam surga. Waman asani faqad ya'ba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia telah enggan untuk masuk dalam surga. Ini bermaksiat kepada Rasulullah SAW, tidak mengikuti sunnahnya, dan bahkan mengadakan kebid'ahan-kebid'ahan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita ingin selamat, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk mengikuti sunnahnya dan sunnah khalifah-khalifah setelahnya, setelah beliau SAW. Fa'innahu, Rasulullah SAW bersabda, fa'innahu mayya'ash minkum fasayrah tilafan kathira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup diantara kalian, hidup lama, maka kalian akan melihat perselisihan-perselisihan yang banyak. Orang yang hidupnya lama akan mengetahui perselisihan-perselisihan yang banyak. Maka apa nasihat Nabi SAW? Fa'alaikum bisunnati. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Ketika terjadi perselisihan-perselisihan yang sangat banyak, nasihat Nabi, wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, khalifah-khalifah yang terbimbing, al-mahdiyin, yang diberi petunjuk, diberi hidayah. Setelah Nabi SAW, setelahku, kata beliau SAW. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu berpegang teguhlah dengan pedoman kita, yaitu Al-Qur'an. Kemudian yang kedua as-sunnah. Kemudian apa yang dipegang oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita selamat, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Selamat dari berbagai perselisihan-perselisihan, selamat dari berbagai fitnah-fitnah yang ada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kemudian wahai kaum muslimin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengamalkan amalan ibadah namun tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh beliau, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beliau, maka sungguh amalan tersebut tertolak. Sebagaimana hadis dari Aisyah, sahabat sahabiah Aisyah radhiyallahu anha, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka tertolak. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahayanya mengada-adakan kebid'ahan. Bahayanya tidak mengikuti sunnah. Yaitu tertolak. Percuma amalan-amalan kita yang banyak. Kita menganggapnya sebagai ibadah. Ternyata ditolak. Dan kebid'ahan itu lebih berbahaya daripada kemaksiatan. Lebih berbahaya daripada kemaksiatan. Karena apa? Seorang yang melakukan kebid'ahan, dia menyangka bahwa dirinya di atas kebenaran. Dia menyangka bahwa itu adalah al-haq. Padahal pada hakikatnya, itu adalah hawa nafsu. Yang dia perturutkan, nurut dia baik, dia lakukan. Nurut dia baik, dia lakukan. Dan tidak ada contoh sama sekali dari nabinya. Ataupun tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Dan itu pun bukan merupakan kebenaran. Dan itu pun bukan merupakan petunjuk dari nabinya SAW. Itu hanya hawa nafsu saja. Ini karena itu kebid'ahan itu lebih berbahaya daripada kemaksiatan. Karena kemaksiatan, seorang yang melakukan kemaksiatan, dia menyangka bahwa dirinya melakukan kemaksiatan. Dirinya berada di dalam kebatilan. Berbeda dengan orang yang melakukan kebid'ahan. Orang yang melakukan kebid'ahan, dirinya menganggap bahwa dirinya di atas kebenaran. Di atas al-haq. Maka kebid'ahan itu lebih berbahaya daripada kemaksiatan. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan dan kebid'ahan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita tauhid dan sunnah sampai akhir hidup kita. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al hayya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.